Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan membaca bahjatu qulubil abrar wa qurratu uyunil akhyar fi syarhi jawami'il akhbar yang ditulis oleh al-'allamah asy-syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kali ini kita masuk pada hadis yang ke-4. Al-haditsur rabi'. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata a'rabiyyun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan telah datang seorang Arabi, seorang Arab Badui, Arab yang kampung, Arab pedalaman, Arabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Arabi itu mengatakan, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannata. Tunjukkan kepadaku kepada suatu amalan, suatu perbuatan yang apabila aku mengamalkannya maka aku akan masuk surga. Maka aku masuk surga. Ini minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ditunjukkan kepada suatu amalan yang apabila aku mengamalkannya aku masuk surga. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata al-maktubata wa tu'addiz zakata al-mafrudata wa tasumu ramadan. Engkau beribadah kepada Allah, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau jangan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Dan engkau menegakkan sholat yang diwajibkan. Dan engkau menunaikan zakat yang difardukan. Dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti rukun Islam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu ucapan la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian tuqimus shalah, menegakkan salat, tu'addiz zakah, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Cuman yang tidak disebut haji. Pernah yang tidak disebut haji. Ini bukan tentang rukun Islam, akan tetapi hampir mirip dengan rukun Islam. Karena ini bukan tentang rukun Islam, akan tetapi tentang amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, menegakkan salat yang al-maktubah, yang difardukan, yang diwajibkan. Kemudian menunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadan, di bulan Ramadan juga yang diwajibkan. Maka Arabi tadi mengatakan lagi, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, la azidu ala hadza syai'an, aku tidak akan menambah dengan sesuatu pun sedikit, dengan sesuatu pun dari ini, tidak akan menambah dari ini. Artinya salat yang wajibnya saja, zakat yang wajibnya saja, puasa yang wajibnya saja, tidak akan menambah dengan sesuatu apapun. Wala anqusu minhu, dan aku tidak akan menguranginya sedikit pun. Jadi kalau orang seandainya melaksanakan kewajiban-kewajiban saja, namun harus konsekuen, tidak menambahi juga tidak mengurangi, maka insyaallah masuk surga. Falamma walla, ketika Arabi tadi pergi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyan dhura ila rajulin min ahlil jannati falyanzur ila hadza. Barang siapa yang suka untuk melihat kepada seorang min ahlil jannah yang merupakan penduduk surga, falyanzur ila hadza, maka lihatlah orang ini. Muttafaqun alaih. Akhrajahu Bukhari wa Muslim, hadis dari Abu Hurairah. Ini Rasulullah mengatakan kepada para sahabat yang lain setelah orang Arabi tadi pulang, setelah Arabi tadi pergi. Siapa yang suka untuk melihat kepada seseorang dari ahlul jannah, maka lihatlah orang ini. Orang ini yang telah diberikan bimbingan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban salat, zakat, puasa yang wajib-wajibnya saja, tidak menambahi dengan yang sunnah-sunnah, dan juga tidak mengurangi. Qad waradat, kemudian syarah dari beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, qad waradat ahadithu kathiratun, sungguh telah datang hadis-hadis yang banyak. Fi hadzal aslil kabir, dalam pokok yang agung ini, pokok yang besar ini. Jadi dalam usul atau pokok atau pondasi yang besar ini. Pondasi din, pondasi agama yang besar ini. Banyak hadis-hadis yang semacam ini. Alladhi dalla alaihil hadith, yang ditunjukkan oleh hadis ini banyak. Jadi hadis-hadis yang lain yang lafadznya berbeda banyak. Wa madluluha kulluha muttafiqun au mutaqaribun, dan pendalilannya semuanya sepakat, semua sama. Au mutaqaribun, atau mendekati. Ala anna, bahwasanya man adda ma faradallahu alaihi bihasbil furudil mustarikah wal furudil mukhtassah bil asbabil lati man wujidat fihi wajabat alaihi. Bahwasanya orang yang menunaikan apa yang Allah wajibkan kepadanya, disesuaikan dengan kewajiban yang mustarika, kewajiban yang dilakukan secara bersama-sama, atau furudul mukhtasah, atau kewajiban yang dilakukan khusus, yang dilakukan secara khusus dengan sebab-sebab yang ada. Man allati man wujidat fihi wajabat alaihi, dengan sebab-sebab yang ada yang dia temui, maka yang dia temui wajabat alaihi, maka wajib dia lakukan. Jadi kewajiban-kewajiban yang mustarikah yang harus dilakukan secara bersama-sama, seperti misalkan sholat berjamaah, puasa di bulan Ramadan. Ini puasa bersama-sama di bulan Ramadan, di tanggal 1 yang sama, tidak sendiri-sendiri. Kemudian juga menunaikan zakat, zakat fitrah, ini bersama-sama. Ataupun zakat yang lain. Ini yang mustarikah. Ada pula yang al-furudul mukhtasah, kewajiban-kewajiban yang khusus, khusus untuk dirinya. Ketika dia mendapati hal itu wajib, kemudian dia melakukannya, maka ini akan menyebabkan seseorang akan masuk ke dalam surga. Faman addal faraida wajtanabal muharramat, barang siapa yang menunaikan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan, keharaman-keharaman, istahaqqa dukhulal jannah, maka dia berhak untuk masuk ke dalam surga. Wan najata minan nar, dan selamat dari api neraka. Ini kalau betul-betul melakukan yang wajib-wajibnya saja dan tidak mengurangi sedikit pun. Namun kita kan tidak tahu. Kalau misalkan kita pengen melaksanakan yang wajib-wajibnya saja, ingin seperti Arabi ini tadi, yang wajib-wajibnya sajalah, kita tidak tahu apakah yang wajib-wajibnya, yang wajib-wajibnya yang kita lakukan ini ada kekurangan atau tidak. Bahkan kita tahu banyak kekurangannya. Makanya yang sunnah-sunnahnya pun harus kita lakukan untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada yang wajib-wajib tadi. Kita butuh kepada yang sunnah-sunnah untuk menambal, untuk menyempurnakan perkara-perkara yang wajib, yang kita lalai, yang kita kurang sempurna. Dengan sunnah-sunnah tersebut, maka akan menjadi sempurna. Wa man ittasafa bihadzal wasfi, dan siapa yang memiliki sifat dengan sifat seperti ini, faqad istahaqqa ismal Islam wal iman, maka dia berhak dinamai dengan nama Islam. Dia adalah seorang yang Islam. Wal iman, seorang yang beriman. Wa sara minal muttaqin, sehingga dia menjadi seorang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al muflihin, orang yang muflih, orang yang beruntung, mendapatkan keberuntungan. Wa mimman salaka siratal mustaqim, dan juga termasuk orang yang menempuh jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Jadi kita semua mengamalkan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, Allah dan Rasulnya wajibkan, dan juga melaksanakan sunnah-sunnahnya. InsyaAllah kita akan masuk surga, InsyaAllah. Dan kita selalu berdoa agar selalu istiqamah, agar selalu bisa ala siratil mustaqim, selalu di atas jalan yang lurus. Wa yusbihu hadza yuqaribuhu, yang menyerupai dengan hadis ini ataupun yang mendekati dengan hadis ini adalah hadis yang berikutnya, yang kelima. Al haditsul khamis an Sufyan ibn Abdullah ats-Tsaqafi, dari Sufyan bin Abdullah ats-Tsaqafi qala, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku mengatakan, wahai Rasulullah, Qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Katakan kepadaku dalam Islam suatu ucapan yang aku akan tidak bertanya lagi kepada seorang pun setelah bertanya kepadamu. Katakan kepadaku di dalam Islam suatu ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun setelah bertanya kepadamu. Qala, jawab, qul amantu billah tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Istiqomahlah, luruslah. Betul-betul beriman kepada Allah, konsekuensi keimanan tadi istiqomah. Apa konsekuensi keimanan tadi? Hadis ini rawahu Muslim. Fahadar rajul talaba minan nabi sallallahu alaihi wasallam kalaman jami'an lil khairi nafi'an. Orang ini meminta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ucapan yang jami'an, yang lengkap, yang menyeluruh lil khairi, untuk kebaikan. Nafi'an, yang bermanfaat. Dalam keadaan bermanfaat. Muwassilan sahibahu ilal falah. Menyampaikan pelakunya kepada keberuntungan. Ilal jannah. Fa'amarahun nabiyu s.a.w. bil imani billah. Maka Nabi SAW memerintahkan agar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ini adalah perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini yasmalu ma yuhibbu i'tiqad ma yajibu i'tiqaduhu min aqaidil iman wa usulihi wa ma yatba'u dzalik. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini mencakup apa yang wajib untuk diyakini, apa yang wajib untuk diiktikadi, untuk diyakini. Min aqaidil iman, dari keyakinan-keyakinan keimanan. Wa usulihi, dan usulnya, pokok-pokoknya, pondasinya. Seperti rukun iman, rukun Islam. Ini kita harus mengimaninya, mengimani rukun-rukun iman. Mulai yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu apa saja? Kemudian disebutkan rinciannya, penjabarannya, yaitu iman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala, al-imanu bi wujulillah, kemudian al-imanu bi rububiyatillah, kemudian al-imanu bi uluhiyatillah, al-imanu bi asma'i wa sifatihi. Kemudian penjabarannya, al-imanu bi wujudillah itu bagaimana? Kemudian setelah itu iman bil malaika. Kemudian iman bil kitab. Al-iman bil rusul. Kemudian al-iman bil yaumil akhir. Al-iman bil qadari khairi wa syarri. Dan yang menjadi cabang-cabangnya dari keimanan tadi. Wa ma yatba'u dzalik, dan yang mengikuti hal itu, min a'malil qulub, berupa amalan-amalan hati, wal inqiyad, dan ketundukan, wal istislam lillah batinan wa zahiran, tunduk dan menerima, menyerah. Al-istislamu lillah, tunduk dan menyerah, menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik batin maupun zahirnya, baik zahir maupun batinnya. Tidak hanya tunduk tapi tidak mau menyerah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah syariatkan. Kita menyerah. Allah memberikan syariat seperti ini, kita harus mengikuti, baik zahirnya maupun batinnya. Kemudian setelah itu, setelah mengimani, setelah tunduk, setelah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma dawamu ala dzalik, tsumma istaqim. Kemudian terus-menerus di atas hal itu, tidak hanya semangat ketika itu saja, kemudian setelah itu kembali kepada kekufuran atau kembali kepada kemaksiatan, tidak. Tidak seperti itu. Tsumma dawamu ala dzalik atau tsumma istaqim. Istiqamah. Wal istiqamatu alaihi ilal mamat. Istiqamah di atasnya sampai mati. Ini Rasulullah cuma mengucapkan sedikit, amantu billah, qul amantu billah tsumma istaqim. Ucapkan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Ini sudah mencakup berbagai macam perkara agama, perkara agama Islam ini. Jadi ucapannya sedikit tapi jawami'ul kalim, mencakup berbagai macam yang luas. Wa huwa nadhiru qawlihi ta'ala, dan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Nah ini, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka turunlah kepada mereka para malaikat. Para malaikat turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah bersedih dan bergembiralah dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang kalian telah dijanjikan. Dijanjikan dengan surga itu. Jadi sama, setara ayat ini dengan hadis Nabi SAW. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami Allah, qul amantu billah, kemudian tsumma istaqamu, sama. Farattaba 'alal imani wal istiqamati as-salamah min jami'i syurur. Maka keimanan dan keistiqomahan ini akan menyebabkan keselamatan. Keimanan dan keistiqomahan yang terus menerus melaksanakan konsekuensi-konsekuensi dari keimanan tadi, ini akan mengantarkan pada as-salamah min jami'i syurur, keselamatan dari semua kejelekan, baik kejelekan ketika di dunia maupun kejelekan ketika di akhirat. Wa husulal jannati, dan akan memperoleh surga. Wa jami'al mahabbi, dan memperoleh semua hal-hal yang dia dicintai. Hal-hal yang dicintai. Wa qad dallat nususul kitab was sunnah al-katsirah ala anna al-imana yashmalu ma fil qulub min al-aqaid as-sahihah. Sungguh nas-nas di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah yang sangat banyak telah menunjukkan bahwa al-iman itu mencakup apa yang ada di dalam hati berupa akidah-akidah yang sahihah, keyakinan-keyakinan yang benar. Wa a'malil qulub, dan di antara dan amalan-amalan hati itu minar raghbati fil khair, di antaranya adalah cinta kepada kebaikan. Ini merupakan amalan hati. Ada kebaikan, dia menyukainya. Ada hidayah, dia menyukainya. Ada bimbingan-bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari, dia menyukainya. Warahbati minasyarr, dan benci kepada kejelekan. Ada perkara-perkara yang dilarang, dia benci, dia tidak melakukannya. Wa iradatil khair, dan keinginan kepada kebaikan. Ada niatan yang baik. Wa karahatis syarr, dan kebencian kepada kejelekan. Ini adalah a'mal al-qulub, amalan-amalan hati. Wa minna a'malil jawarih, dan juga amalan-amalan anggota badan. Ini iman mencakup itu, amalan-amalan hati dan amalan-amalan anggota badan. Wa la yatimu dzalika illa bisabati alaihi, dan tidak sempurna hal itu semuanya kecuali sabat terus-menerus, kokoh terus-menerus di atas hal itu. Jadi bukan sekarang kuat kemudian besok lemah bahkan kemudian meninggalkan. Bukan, tapi kokoh, sabat, istiqomah, terus ad-dawam, terus menerus seperti itu. Kita tahu ilmunya, kita amalkan. Terus menerus seperti itu. Tahu lagi ilmunya, kita amalkan lagi. Terus istiqomah. Tahu lagi, jadi bertambah terus. Ini yang kita harapkan, yang kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa istiqomah terus. Kemudian masuk pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-6. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang muslim yang lain itu selamat dari lisannya dan tangannya. Ini adalah pokok-pokok agama. Mulai dari niat, hadis yang pertama, hadis yang kedua tentang tidak diterima amalan yang tidak diperintahkan. Artinya yang tidak mengikuti contoh Nabi maka tidak diterima, yang diada-adakan tidak diterima. Ini adalah pokok-pokok. Kemudian hadis yang ketiga tentang ad-dinun nasiha lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Ini adalah pokok-pokok. Kemudian juga tadi qul amantu billah tsumma istaqim. Nah, sekarang itu kaitannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dengan manusia, dengan hubungannya dengan manusia. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin yang lain selamat dari lisannya dan tangannya, dari gangguan lisannya dan tangannya. Wal muhajiru, dan seorang yang hijrah adalah man hajara ma nahallahu anhu, adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ini hadis muttafaqun alaih. Wa zada at-Tirmidzi wa an-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i menambahi, ada tambahan, wal mu'minu man aminahun nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Dan seorang yang mukmin adalah orang yang manusia itu merasa aman, merasa aman darinya. Seorang mukmin adalah yang manusia merasa aman terhadap orang ini yang beriman ini. Ala dimaihim, orang yang aman atas darahnya dan wa amwalihim dan hartanya. Al mu'minu man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim. Seorang mukmin adalah orang yang manusia itu aman darahnya dan hartanya. Kemudian Al-Baihaqi menambahi juga, bukan menambahi, ada tambahan dalam lafadznya Al-Baihaqi, wal mujahidu man jada nafsahu fi ta'atillah. Dan seorang yang mujahid adalah orang yang jahada nafsahu, bersungguh-sungguh berjihad, jihadun nafsi, jihad terhadap jiwanya, fi ta'atillah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzakara fi hadzal hadis, jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan hadis yang ke-6 ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, kemudian tambahan dari At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan juga Al-Baihaqi. Ada beberapa istilah di situ tadi, Al-Muslim, kemudian Al-Muhajir, Al-Muhajir, kemudian Al-Mu'min dan Al-Mujahid. 4 yang disebutkan. Dzakara fi hadzal hadis, di dalam hadis ini telah disebutkan kamala hadhil asma'il jalilah, kesempurnaan nama-nama yang terpuji ini, nama-nama yang mulia ini. Allati rattaballahu wa rasuluhu 'alaiha sa'adatad dunya wal akhirah. Yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya menyatakan akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa hiya al-Islam, al-iman, al-hijrah dan al-jihad. Ini Islam, iman, hijrah dan jihad. Inilah yang Allah dan rasulnya telah menjelaskan bahwa orang-orang yang dunia dan akhirat. Wa dzakara hududaha bi kalamin jami'in syamilin. Dan Rasulullah menyebutkan batasan-batasannya. Apa itu muslim? Apa itu mukmin? Apa itu muhajir? Apa itu mujahid? Bi kalamin jami'in, dengan ucapan yang lengkap, syamil, sempurna. Wa annal muslim, dan yang muslim, bahwasanya muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, adalah orang yang muslim yang lain selamat dari lisannya dan tangannya, dari gangguan lisannya dan tangannya. Kenapa demikian? Muslim itu seperti itu. Seorang muslim adalah seorang yang muslim lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Wa dzalika annal Islam, annal Islam al-haqiqi huwal istislamu lillah. Yang demikian itu karena Islam yang hakiki adalah Islam, adalah istislamu lillah. Islam hakiki adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Islam yang hakiki. Itu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takmilu ubudiyatihi, dan menyempurnakan peribadatannya. Wal qiyamu bihuquqihi, dan melaksanakan hak-haknya. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala juga, wa huquqil muslimin, dan hak-hak kaum muslimin. Inilah Islam, Islam yang hakiki. Hak-hak Allah, ubudiyahnya disempurnakan, hak-haknya ditunaikan, kemudian hak-hak kaum muslimin. Wala yatimul islamu hatta yuhibba lil muslimin ma yuhibbu li nafsihi. Dan tidaklah sempurna keislaman seseorang sampai dia mencintai kaum muslimin sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Wala yatahaqqaqu dzalika illa bisalamatihim min syarri lisanihi wa syarri yadihi. Dan mencintai kaum muslimin seperti mencintai dirinya sendiri ini tidak akan terwujud kecuali dengan selamatnya mereka kaum muslimin dari gangguan lisannya dia dan gangguan tangannya dia. Jadi kita tidak mengganggu saja dengan lisan kita dan tangan kita sudah, berarti kita sudah mewujudkan kecintaan kepada kaum muslimin, kecintaan kepada muslim yang lain. Sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Jadi cara mewujudkannya dengan seperti itu, dengan menahan diri, kaful adah, menahan diri dari mengganggu, baik dengan lisan maupun dengan tangan. Fa inna hada aslu hadal fardil alladhi alaihi lil muslimin. Sesungguhnya ini adalah pokok pondasi kewajiban ini. Pokok atau pondasi kewajiban ini yang wajib baginya kepada kaum muslimin. Jadi menahan diri dari mengganggu dengan lisan dan tangan ini adalah pondasi yang diwajibkan baginya terhadap kaum muslimin. Faman lam yaslam al-muslimun, maka barang siapa yang kaum muslimin tidak selamat, min lisanihi au yadihi, dari lisannya atau tangannya, kaifa yakunu qa'iman bil fardhi, maka bagaimana dia bisa melaksanakan kewajiban? Alladhi alaihi li ikhwanihil muslimin, maka bagaimana dia bisa melaksanakan kewajiban untuk kaum muslimin? Kalau dia tidak bisa menahan lisannya, tidak bisa menahan tangannya, bagaimana dia melaksanakan kewajiban kepada kaum muslimin? Fa salamatuhum min syarrihi al-qawli wal-fi'li unwanun ala kamali islamihi. Maka keselamatan mereka, kaum muslimin, dari kejahatannya, baik ucapan maupun perbuatan, merupakan tanda kesempurnaan keislamannya. Jadi kalau kita bisa menahan diri, ini merupakan tanda Islam kita sempurna. Jadi kita bisa mengukur. Namun bukan berarti nanti kalau sudah, berarti kita sudah bisa menahan diri, berarti saya sudah sempurna. Bukan begitu. Kemudian ujub, ta'ajub dengan diri sendiri, bukan. Ini merupakan tanda bahwa keislaman seseorang itu yaitu bisa menahan diri, tidak mengganggu, tidak menyakiti, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ini al-muslimul haqiqi. Wa fasar al-mu'min. Kemudian al-mu'min. Al-mu'min, kata Nabi tadi disebutkan, wa an bi annahu alladhi ya'manuhun nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Jadi pertama muslim, yaitu yang selamat muslim yang lain dari gangguan ucapannya maupun perbuatannya, lisannya maupun tangannya. Sekarang mukmin, yaitu yang manusia itu merasa aman atas darahnya dan hartanya. Darahnya tidak ditumpahkan, tidak dilukai dengan pedang atau tidak dilukai dengan pisau, dan hartanya juga tidak diambil dengan dipaksa, dicuri atau ditipu. Ini seorang mukmin adalah manusia itu aman darahnya dan hartanya. Fa innal imana idza dara fil qalbi wamtala bihi aujaba li sahibihi alqiyama bihuquqil iman allati min ahammiha riayatul amanat. Sesungguhnya keimanan apabila daro fil qalbi, bersarang di dalam hati, wamtala abihi, dan memenuhinya, keimanan itu memenuhi hatinya, jiwanya, maka ini akan mengharuskan bagi orangnya tadi untuk bisa melakukan hak-hak keimanan itu. Hak-hak keimanan itu adalah riayatul amanat, menjaga amanah. Di antara min ahamiha, yang paling utamanya hak-hak keimanan adalah menjaga amanah. Wasidqu fil muamalat, jujur dalam muamalah. Wal wara'u an dzulmin nas, dan wara', menahan dari kedoliman kepada manusia. Fi dima'ihim wa amwalihim, dalam darah mereka dan harta mereka. Wa man kana kadzalika arafan nasu hadza minhu, barang siapa yang seperti itu keadaannya, orang lain itu aman darah dan hartanya, dia jujur dalam muamalah jual beli, ya jujur, tidak menipu, diamanahi, ya jujur sesuai dengan yang dipersyaratkan di awal, kerjasama jujur, ini akan semakin kerjasama itu akan semakin menjadi barokah dan juga akan semakin berkembang. Wa man kana kadzalika arafan nasu hadza minhu, barang siapa yang demikian keadaannya, maka manusia akan mengenal orang ini. Wa aminuhu ala dima'ihim, dan dia akan aman, merasa aman hartanya dan darahnya. Wa wathiqu bihi, daya lima la ya'lamuna minhu min muru'atil amanat, dari apa? Dari apa yang mereka ketahui? Manusia itu mengetahui dari dia itu menjaga amanah. Fa inna ri'ayatal amanat, sesungguhnya memelihara, menjaga amanah, min akhassi wajibatil iman, termasuk kekhususan kewajiban keimanan. Karena itu Nabi SAW bersabda, la imana liman la amanatalah, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak amanah. Maksudnya tidak sempurna imannya bagi orang yang tidak amanah. Dan tanda munafik adalah apabila diamanahi dia khianat. Itu. Jadi kita sampai di sini dulu. Baru tentang al-muslim dan al-mu'min, belum al-hijrah dan al-mujahid, al-muhajir dan al-mujahid. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang, kita hari ini melewati 3 hadis. Hadis yang keempat cuma 1 halaman, hadis yang kelima juga 1 halaman, kemudian hadis yang keenam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.